Bukan di Jakarta Utara, tempat perkumpulan para anak-anak NJ Mania. Dia selalu ada di hatiku untuk selamanya. Batavia selalu gue banggakan, karena gue asli anak Utara Jakarta. Dan gue gak mau jadi pengkhianat NJ Mania. Biru kebanggaanku dan merah putih negaraku. Birunya laut, Jupiter jagoanku. Selalu kubanggakan di dalam hatiku yang paling dalam nih. Kenalin nama gue Back MC. Di sini gue ciptain lagu atas dasar kemauan di dalam hati. Hey hey sahabat NJ, jangan sampai kau terpecah belah, karena kami selalu menjadi sahabat yang setia untuk selamanya. NJ Mania ada di mana-mana. Batavia, Batavia, Batavia, Batavia. Kalau NJ adalah supporter yang paling sportif di Jakarta. Cek cek 1, 2, 3 suara gembira. Kita dukung Batavia dimanapun kau berada. NJ Mania selalu ada, walau banyak rintangan yang akan dihadapi, tapi kami lawan dengan gagah berani. Karena niat kami hanya mendukung Batavia FC. Batavia, Batavia, Batavia, Batavia. Mania selalu dan selalu gue banggakan, dan benar-benar yang paling gue cintai sampai kapanpun, bahkan sampai kiamat tiba. NJ Mania selalu ada di dalam hatiku, hidup dan matiku tergantung dirimu. Dan seluruh supporter NJ Mania bersatu dan jalankan dengan perdamaian. Jangan sampai ada kerusuhan lagi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi bersatulah dalam perdamaian, satukan hati di dalam jiwa dan raga untuk kenikmatan kita bersama. Batavia, Batavia, Batavia.